Selama Idul Fitri kepada saudara serta saudari, setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa bulan rendang kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal menjelang, hari raya disambut dengan gembira. Miskin kaya memakai baju baru warna-warni, mengunjungi sanak kaum family. Sungguh hebat pemandangan di hari raya ini. Dua muda wajah berseri-seri. Selamat hari raya pada saudari-saudara semua. Marilah dengan gembira merayakan Idul Fitri yang mulia. Di sana kelihatan bermacam kue ketupat dan rendang. Minta bu kue sepotong, saya mau makan karena perut kosong. Dam-damdu bunyi mercon, kanak-kanak segera datang berduyun.